Seorang hamba itu istiqamah di atas jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa dzakara Allah katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik itu dari bagi siapa yang menghendaki Allah kehidupan akhirat dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka memperhatikan dan kehidupan beliau itu adalah sebab keteguhan seorang hamba. Sebab istiqamahnya di atas kehidupan dunia ini. Sepanjang dia masih berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah kehidupannya yang hakiki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, jawablah seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Kalau kalian disini aja kepada hati yang menghidupkan kalian, kepada hati yang menghidupkan kalian. Karena kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sempurna, itu adalah kehidupan di dalam tuntunan agama. Itulah sebenarnya orang yang hidup. Karena orang yang hidup tidak berada di bawah teguhan agama, tidak berada di dalam ilmu syariat. Di dalam Al-Quran tidak disebut orang hidup, tapi disebut orang yang mati. Allah berfirman, "Awaman kana baitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nas kamal mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, dia itu adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia, kemudian kami hidupkan dia, dan kami berikan untuknya cahaya yang berjalan di tengah manusia. Apakah sama orang yang seperti ini, orang yang mati lagi hidup, apakah sama dia dengan orang yang ridha dengan kematian di dalam kegelapan, tidak mau dia keluar darinya? Dibedakan dua jalan, jadi dua golongan manusia. Ada manusia yang dia ingin hidup dengan kehidupan yang akan hidup, dan ada manusia yang dia rela dengan kematian, rela dengan kematian. Kehidupan kematian si mayat yang disebut bukan mayat, orang yang sudah dikubur dihidupkan, dia bergerak, berjalan. Di dalam hukum syariat dia dianggap mayat, tidak ada kehidupan, tidak ada berkah di dalam hidupnya, tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya, tidak ada hal yang diridhai dalam hidupnya di sisi Allah. Tapi begitu dia mendapat kehidupan dari Allah dan Rasul, kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala, baru dia menjadi hidup. Orang yang tadinya dia mati, fahyaynah, kami hidupkan dia, dihidupkan dengan keimanan, dihidupkan dengan ilmu. Waj'alna lahu nuran yamshi bihi bin-nas, kami berikan untuknya di cahaya dia berjalan di dalam manusia. Al-Quran disebut cahaya, sunnah Rasulullah disebut cahaya, karena memang semuanya sangat menerangi, semuanya hanya menerangi. Dan itulah agama kita, itulah hakikat dari kehidupan. Dan apabila kita memahami sisi-sisi dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagai rahmat untuk semesta alam, maka ini akan membantu kita untuk istiqamah di atas jalan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala berkata, "Walastu tarikan syai'an yaf'aluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ma'ahu intaraktu syai'an min amrihi al-azim." Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan saya tidak akan meninggalkan sesuatu. Apapun yang dilakukan oleh Nabi dibuat saya kerjakan. Karena saya khawatir kalau saya meninggalkan sesuatu dari apa yang dikerjakan oleh Nabi, maka saya akan menyimpang. Rego menapaki jalan Nabi SAW, selalu memperhatikannya. Ini adalah kewajiban di dalam kehidupan kita. Itu adalah makna syahadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Karena itu dalam kehidupan beliau terdapat pelajaran-pelajaran bagaimana seorang hamba itu bisa istiqamah di dalam kehidupannya. Dia hidup dengan kehidupan yang baik, teguh di atasnya, dan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan baik. Allah memberikan kepada Nabi supaya beliau menjadi contoh dan suri teladan untuk manusia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Diperintah untuk beribadah sampai kematian datang menjemputmu. Padahal beliau adalah seorang hamba yang telah dijamin dengan surga, telah diampuni dari dosa-dosa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin para nabi dan para rasul, yang menyandang bendera, yang menyandang atau diberi izin memberi syafaat pada hari kiamat di padang mahsyar, yang pertama kali dibukakan untuknya surga, dan berbagai keutamaan lain bersama dengan itu semua. Rasulullah SAW diperintah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Beribadah kepada Rabbmu sampai kematian datang menjemputmu. Beribadah bukan hanya di satu keadaan, di keadaan yang lain dia lalu, tapi dia berusaha untuk selalu tertidur di dalam ibadah. Itulah tentulan-tentulan di dalam syariat kita. Karena itu kaidah untuk istiqamah di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu berada di atas petunjuknya, telah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaidah-kaidah penghambaan. Dan ini kaidah-kaidah penghambaan. Ingin saya ingatkan, ada banyak kaidah penghambaan, dan saya akan sebutkan sesuai dengan kemudahan dan waktu sambil menunggu para masyayikh datang. Hadis yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya, "Fa idza faradta fansur wa ila rabbika farajj." Apabila engkau telah selesai wahai Nabi Muhammad dalam sebuah ibadah, berdiri lagi, lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabb-mu hendaknya engkau selalu berharap. Kaidah pemerintahan yang membantu seorang hamba untuk istiqamah. Membantu seorang hamba untuk selalu berada di atas kebaikan, dan membantu seorang hamba agar hidupnya ditutup dengan husnul khatimah, penutup yang baik. Jadi setiap kali beliau selesai ibadah, tidak diperintah beristirahat, tapi dikatakan kepadanya, "Fansur, berdiri lagi, lakukan ibadah yang lainnya." Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaknya selalu kamu berharap. Tidak pernah putus harapan. Selalu saja harapan. Ingin menambah dan menambah. Tidak pernah merasa cukup. Dan ini kaidah pokok seorang hamba untuk istiqamah. Dia punya semangat untuk menyambung ibadah dengan ibadah yang lainnya. Selalu menegakkan dirinya di atas ibadah, dan apabila selesai ibadah dia sambung lagi dengan ibadah yang lainnya. Dan ini kaitan penghambaan mewarnai banyak pembahasan. Di sholat misalnya, selepas sholat lima waktu, kita ada syariat apa? Berzikir. Ibadah disambung dengan apa? Ibadah. Jadi selepas sholat, Selepas sholat 5 waktu, ya ada sebelumnya juga. Ada syariat sholat rawatib. Syariat sholat rawatib supaya ibadah disambung dengan ibadah. Begitu selesai Ramadan, kita disyariatkan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, disambung dengan ibadah. Demikian pula musim haji akan datang. Apabila sore menunaikan ibadah haji, sudah menyelesaikan manasiknya, Allah perintah, "Baila qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa syajarikum." Apabila kalian telah menunaikan manasik kalian, maka berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, seperti kalian mengingat ayah-ayah kalian atau lebih daripada itu. Diikuti dengan zikir, istighfar, taubat. Dan ini adalah sebab kaidah Ramadan yang membuat seorang hamba itu bisa istiqamah atas jalannya. Karena itu kalau kita lihat di kehidupan para salaf, mereka selalu menjaga diri mereka di atas sendiri. Kalau mereka sudah melakukan ibadah, kontinu di atas ibadah. Sudah selesai dari semua ibadah, dia sambung lagi dengan ibadah yang lain. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah SAW berkata, Ibnu Umar pernah mimpi yang sangat mengerikan. Beliau melihat neraka. Seakan-akan digiring ke sana. Tapi begitu sudah dekat, nerakanya terlipat. Kemudian hilang. Maka ketika disampaikan mimpi itu kepada Nabi, Nabi SAW berkata, sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar kalau dia melakukan sholat di malam hari. Semenjak Nabi berucap seperti itu, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat. Ummu Habibah ketika mendengarkan dari Nabi siapa yang sholat 12 rakaat rawatib sehari dan semalam, dibangun untuknya sholat, semenjak dia dengar tidak pernah dia tinggalkan 12 rakaat. Menciri sholat salat pengikut jalan Islam, di kondisi apapun dia dalam ibadah, tidak ada masalah. Di kondisi senang ibadah, di kondisi sedih ibadah, di kondisi lapar ibadah, di kondisi tertimpa musibah ibadah, di segala hal ibadah, hidupnya indah. Tidak membahayakannya. Apa yang terjadi di kehidupan dunia dan ujian dan cobaan, sebab semuanya dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang dijaga oleh para sahabat di dalam kehidupan mereka, sehingga kejujuran mereka di dalam hal ini menyebabkan mereka ditutup dengan husnul khatimah. Allah menerangkan kehidupan para sahabat. Minal mu'minina rijalun shalatu ma ahadu Allah 'alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum man yattarid wa ma badalu tabdila. Dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki, maksudnya sahabat, sekelompok lelaki orang-orang yang mungkin sejarah. Mereka ini jujur kepada Allah pada janji yang mereka ambil. Mereka mengingat Nabi untuk sesuatu, pasti mereka laksanakan. Di antara para sahabat ini sudah ada yang selesai kehidupannya, maksudnya dia sudah meninggal kembali kepada Allah dalam keadaan dia tunaikan janji. Dan sebagian mereka waktu mayat itu masih hidup, masih hidup, tetapi tidak pernah dia mengganti sesuatu apa. Perhatikan bagaimana istiqamah. Dan ini yang mewarnai kehidupan para salaf. Mujahid pejabat rahimahullah ta'ala, beliau meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan sujud. Sebagian as-salaf ada yang meninggal dalam keadaan berpuasa, karena kebiasaannya dia berpuasa. Sakaratul maut dan sudah mendekati waktu maut, dia berkata, "Saya tidak ingin berbuka." Telah dianjurkan pada yang berbuka, walaupun setetes air masuk ke mulutmu, maka dia tetap ingin berpuasa. Begitu masuk waktu maghrib, masuk untuk diteteskan ke mulutnya selesai, bersama dengan itu keluar mulutnya. Ini khusnul khatimah mewarnai kehidupannya karena dia menjaga dirinya di atas apa? Ibadah. Sebagian dari salah kebiasaannya adalah mengkhatamkan Al-Quran. Dia punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran. Dan di antara mereka ada yang meninggal di akhir khatam setelah dia mengkhatamkan Al-Quran tersebut dari kecintaan mereka terhadap hal ini. Sebagian as-salaf karena kecintaan mereka menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan kemuliaan yang agung. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Muqaddimah Jarh Takdir dan disebutkan di dalam banyak buku riwayat bahwa Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala, Abu Zur'a Ar-Razi ini dari ulama yang semasa dengan Imam Ahmad, bahkan di atasnya sedikit. Namanya Ubaidullah bin Abdul Karim, seorang alim terkenal. Ketika beliau dihadiri kematian sudah sakaratul maut, dikunjungi oleh rekan-rekannya. Ada Muhammad bin Muslim bin Wara, beliau ini lebih senior sekali, umurnya lebih tua. Dan ada Muhammad bin Idris Abu Hatim Ar-Razi, ada Al-Mundir bin Shadan. Dan sekelompok ahli datang mengunjungi beliau. Dan beliau dalam keadaan sakaratul maut. Maka mereka para ulama ahli hadis mengerti sunnah. Kata mereka yang kita takdir, Abu Zur'ah mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la ilaha illallah. Takdirlah orang yang akan meninggal di antara kalian membaca la ilaha illallah. Tapi begitu mereka mendekat ke Abu Zur'ah tanpa membawa Abu Zur'ah rahimahullah, orang-orang ini tidak sanggup berkata-kata di dekatnya, apalagi berkata wahai Abu Zur'ah ucapkan la ilaha illallah. Karena Abu Zur'ah semasa Yusina itu adalah panutan manusia. Dari beliau kan orang-orang mengambil agama, mengambil pelajaran akidah dan hadis dan selainnya. Maka kata Muhammad bin Muslim wa Ra'ah, ini saja kita ingatkan dia dengan hadis sebentar ini. Maka majulah Muhammad bin Muslim bin Ra'ah. Dia berkata, dia bawakan sanadnya, riwayatnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau haddatsani Abu Ra'ah, qala haddatsani Muhammad bin, kata beliau haddatsani Abu Ra'ah, qala haddatsani Abdul Hamid bin Jabir Ansari. Berarti dia tidak bisa melanjutkan sanadnya. Maju Muhammad bin Abu Idris atau Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris. Dia membawakan sanadnya. Beliau berkata haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsani Abu Asim, an Abdul Hamid bin Jabir Ansari. Dia juga tetap melanjutkan. Dari lainnya dia. Abu Zur'ah ketika mendengar dua orang ini membawakan awal sanad, ingatnya bahwa baru silsilah sanadnya. Kalau dalam hadis itu kan ada silsilah sanad dulu, menyambung ke hadis dari Nabi, baru Nabi mengucapkan hadisnya, kan begitu. Ini baru awalnya. Abu Zur'ah dalam keadaan sakaratul maut mendengarkan itu, maka beliau tahu apa maksud orang-orang ini. Mereka ingin mentalkinya dengan la ilaha illallah. Dalam keadaan beliau sakaratul maut, maka beliau membawakan sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau haddatsani Muhammad bin Bashar, qala haddatsani Abu Asim, عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن ابي هريره عن كثير بن مره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. يوم ما سالت النبي صلى الله عليه وسلم وسلم شيئا من اخر كلمه لا اله الا الله dia akan masuk surga bersama dengan itu keluar dari rahimah. Enak memang ya, kisah-kisah para rasul ingin seperti itu. Tapi ini bukan dalam-dalam ya. Harus ada upaya dibuktikan dengan amalan. Dari amalan itulah yang membuahkan husnul khatimah. Dilihat dari kehidupan, tidak usah tertipu dengan dia telah memenuhi. Walaupun seluruh dunia memujinya, walaupun seluruh bumi membencinya, pertimbangannya adalah di sisi Allah. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang memberikan manfaat untuk zaman hari itu adalah amalan salihnya. Keyakinan, akidahnya, keimanannya dan amalan salihnya. Maka inilah yang harusnya dijaga oleh seorang hamba, dipelihara oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Maka ini satu kaidah dari kaidah penghambaan yang hendak dipelihara oleh seorang hamba supaya dia istiqamah di atas jalan yang lurus. Iya. Dari kaidah penghambaan juga seorang menjaga keikhlasannya. Kaidah penghambaan yang membuat dia istiqamah. Sebab ikhlas kalau ada pada dirinya, maka itu akan memeliharanya di atas kebaikan. Memeliharanya di atas kebaikan. Karena itu iblis bersumpah, ya bahwa rabbika la'ubiyannahum ajma'in, fa bi'izzatika la'ubiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagungan wahai Rabb, saya akan menyesatkan seluruh anak-anak kecuali siapa di antara mereka yang ikhlas. Ingat, yang dijaga tidak diganggu oleh syaitan dan siapa? Orang-orang yang ikhlas. Karena itu, siapa yang merasa ada gangguan pada dirinya, kurang istiqamah atau kurang kuat dari jalan lurus, maka diperhatikan dari keikhlasannya. Diperhatikan dari keikhlasannya. Kemudian di antara kaidah penghambaan yang membantu seorang istiqamah di atas jalan yang lurus adalah dia selalu mencocokkan segala ucapan dan perbuatannya dengan sunnah Rasulullah SAW, dengan petunjuk Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka itu adalah tertolak. Kaidah penghambaan. Yang diikuti adalah sunnah Nabi SAW. Itu yang menjadi dasar dan rujukan. Para ulama kita membimbing kita kepada Al-Quran dan sunnah. Dan kita mengambil dari para ulama kita hal yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah. Mereka dalam bintang-bintang di langit dipakai untuk menentukan arah Ka'bah. Itulah ibarat para ulama. Bintang-bintang dipakai untuk menentukan arah Ka'bah, mengantar kita kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi seorang kalau dia sudah sampai di depan Ka'bah, dia masih perlu lihat bintang-bintang. Yang dia lihat adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini kaidah penghambaan. Kemudian diantara kaidah penghambaan yang membantu seorang hamba untuk istiqamah adalah dia tidak pernah merasa sempurna dengan amalan. Selalu saja dia pandang amalan itu ada kekurangan. Ada kekurangan. Ini ciri seorang hamba yang salah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika telah membangun Ka'bah selesai, mereka berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masih memohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Masih memohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Tidak merasa bahwa apa yang dia lakukan dari amalan salih sudah selesai, sudah sempurna. Sudah sempurna. Maka demikian seorang hamba, jangan dia tertipu dengan apa yang dia kerjakan, dengan amalannya. Tidak ada yang tahu dia sudah dipastikan masuk surga atau tidak. Dan tidak ada yang mengerti apa yang menuntutnya di akhir umurnya. Dan amalan itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai kepada amal bil khawatir. Amalan itu tergantung pada penutupnya. Dalam hadis riwayat Bukhari. Tergantung hal yang menutupnya. Maka hendaknya seorang jangan merasa tertipu dengan amalan. Hendaknya dia selalu merasa ada kekurangan. Dan ini akan membantu dia untuk istiqamah. Tegar di atas jalan. Kemudian di antara kaidah penghambat dia, saya ringkas ya, ada poin-poin yang dia. Di antara kaidah penghambat yang hendaknya dihadirkan, yang membantu seorang istiqamah adalah kesabaran. Adalah kesabaran. Sabar dari kalimat yang sering kita dengar. Dan sabar kata para ulama terbagi tiga. Dan sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya penting. Dan sabar yang paling sulit pada sabar di dalam menerima ketentuan Allah. Itu di antara jenis sabar yang paling sulit. Dan ini kata para ulama, sabar dalam menerima ketentuan Allah terbagi dua. Sebab musibah yang menimpa kita terbagi dua. Ada musibah yang menimpa tidak ada campur tangan manusia. Dia lagi jalan di bawah jatuh pohon. Kena motornya rusak. Sabar saja, mau diapakan? Pohon jatuh angin tidak ada. Itu musibah dari mana? Dari Allah. Tapi kalau dia lagi naik motor tiba-tiba jatuh pohon. Ada orang yang menembaknya. Dia bisa bersabar? Ini lebih sulit bersabar. Jelas ya? Karena itu kesabaran. Pada saat ada gangguan dari manusia, apalagi orang-orang yang melakukan kezaliman, orang-orang yang sering menyakiti, ini perlu kesabaran dari mereka. Tapi di situ lah letak keimanan dan ujian untuk seorang hamba. Allah berfirman, "Waj'alna ba'dhum li ba'din fitnatan atasbiru wa kana rabbuka basira." Kami jadikan sebagian dari kalian terhadap sebagian lainnya adalah sebagai ujian. Jadi cobaan dan fitnah. Apakah sanggup kalian bersabar? Ini yang dituntut. Sanggupkah kalian bersabar? Dilihat. Dan Allah berfirman, "Dan Rabbuk adalah Maha Melihat." Dia Maha Basir melihat apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka ini kaidah yang agung dari kaidah penghambaan. Harus ada kesabaran. Agar supaya seorang itu bisa istiqamah di atas jalan yang lurus. Dan di antara hal yang membantu seorang untuk istiqamah adalah dia punya kaidah penghambaan yang lain. Banyak berdoa dan memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah supaya diberikan ketentuan. Allahumma ya Allah, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, kuatkanlah hati kami di atas agamamu dan di atas kesehatan kepadamu. Atau dua ayat lain yang dikatakan oleh Nabi sebagai perbendaharaan harta yang sangat mahal dari bagus dan emas dan perak. Allahumma inna nas'aluka tsabata fil amr wal azimata ala rusy wa nas'aluka mujibat rahmatika wa azaima maghfirata wa nas'aluka husna ibadatika wa nas'aluka syukra nikmatika wa husna ibadatika ونسألك لسانا صادقا ونسألك قلبا سليما ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت أعلم الغيب. Ini doa yang agung. Terdapat di dalamnya permohonan supaya seorang hamba diberi ketentuan kepada Allah, diberi istighfar, dan hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah. Selalu dia berzikir dalam bentuk membaca Al-Quran, zikir pagi dan sore, zikir serta sholat dan sebagainya, dia jaga dan dipelihara. Kemudian di antara kaidah penghambat yang membantu seorang istiqamah, dia mengambil contoh dari orang-orang saleh. Dia melihat bagaimana para nabi dan para rasul di dalam ibadahnya. Kemudian dia melihat orang-orang yang saleh setelah mereka dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para ulama yang beramal. Selain daripada itu dia duduk dengan orang-orang yang saleh, agar terbawa dengan ulama, pengaruh yang baik. Sebab orang yang saleh diibaratkan oleh Nabi, matalul jalisi saleh kahamilul mis. Perumpamaan teman duduk yang baik seperti orang yang membawa menjual minyak wangi. Imma yabtar wa imma yahtiyat wa imma tajda bil rihil tayyib. Mungkin dia menjual minyak wanginya, kalau tidak kamu diberi hadiah, kalau tidak mereka yang wangi harus disiksa. Ini teman duduk yang salah. Kalau dia tidak memberi hal yang berharga untuk kita, paling tidak kita lihat hal yang baik, akhlak yang mulia, waktu sholat dia keluar sholat, ketika duduk dia tidak bergibah, tidak membicarakan kejelekan orang, lisannya bukan lisan yang keji. Bermasalah dengan orang pun dia doakan kebaikan, semoga Allah mengampuni. Itu orang-orang yang salah. Tapi kalau dia terduduk dengan teman duduk yang jelek, ini akan membahayakannya. Baik, mudah-mudahan anda ya, saya bisa sampaikan semua ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon atas segala macam kekurangan supaya ini saya dimaafkan. Tayangan ini ya ini sudah hadir. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan menganugerahkan kita sekalian semua istiqamah di atas keislaman dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kehidupan dunia, di alam kubur, dan tatkala kita semua menghadap pada Allah mempertanggungjawabkan setiap amalan kita. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua di tempat ini dalam kegiatan yang baik, saya berharap ada selalu memohon kepada Allah dengan seluruh nama yang maha husna dan sifat-sifat yang maha mulia, semoga kita semua dikumpulkan kelak di kuning hati di surga yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Inna huwa liwala liwala liwala liwala liwala